Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Pendengar yang dimuliakan Allah, hari ini kita mengkaji ayat 69 dari surat Al-Hajj. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu yahkumu bainakum yaumal qiyamati fima kuntum fihi takhtalifun. Allah akan mengadili diantara kamu pada hari kiamat tentang apa yang dahulu kamu perselisihkannya. Pendengar yang dimuliakan Allah, ayat yang lalu, ayat 68, kita mendapatkan inspirasi segala tingkah laku manusia terbuka di hadapan Allah dan biarlah Allah yang menilai. Kapan penilaian itu menjadi hakiki dan nyata? Yaumal qiyamah. Hari kiamat adalah masa penilaian. Dunia adalah masa ujian. Anak-anak kita sekarang sedang mengikuti ujian, baik SMA yang sudah selesai dan sederajat dan MTE dan SMP yang sekarang lagi mengikuti ujian. Dunia ini, wahai anak-anakku, adalah ujian. Bukan waktu UN saja ujian. Hidup ini adalah ujian. Ujian untuk menilai siapa yang terbaik dalam berbuat. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Menguji kamu sekalian untuk mencari tahu siapa yang do his best, siapa yang melakukan yang terbaik dalam hidupnya. Maka biarlah ini menjadi ujian bagi kita dan kita nikmati ujian ini. Ada Ustaz Perdana dan Ustaz Khairul, kami persilakan. Ya, terima kasih Ustaz Jainal. Para pendengar rahimakumullah, di ayat ke-69 ini Allah kembali menegaskan tentang satu hal yang pasti akan terjadi. Walaupun ada gambaran atau tindakan tidak mau menerima segala seruan Allah Subhanahu wa taala atau apa yang diajarkan oleh yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in jadaluka faqulillahu a'lamu bima ta'malun, di ayat sebelumnya. Kalau mereka mendebatmu, kalau mereka tidak mau terima, masih keras kepala, ya, faqulillahu a'lamu bima ta'malun, katakan Allah itu mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, di ayat ke-69 ini Allah kembali menegaskan bahwa taunya Allah itu bukan hanya sekedar tahu saja, tetapi ada konsekuensi yang cukup keras yang nanti akan diterima oleh orang-orang yang keras kepala, yang tidak mau terima, yang degil, yang kufur, yang ingkar, yang mungkin kita juga termasuk di dalam golongan itu. Allahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah, bahwa Allah akan menilai itu semua pada hari kiamat. Apa yang akan terjadi rupanya pada hari kiamat? Kita bisa tahu bahwa yang pertama, sikap dan tindakan kita itu tidak ada yang begitu hilang, hilang begitu saja, tetapi pasti akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kemudian Allahu yahkumu bainakum, sesuai dengan kedudukannya sebagai Sang Maha Penguasa, Allah menghukumnya itu dengan seadil-adilnya. Allah tidak akan bisa disuap pada hari itu, walaupun kita memiliki seluruh harta yang ada di atas permukaan langit dan ada di atas permukaan bumi. Allah adalah hakim satu-satunya yang bersikap adil, ya, yang tidak akan bisa coba untuk diputarbalikkan, coba untuk dirayu, karena dia adalah Tuhan yang Maha Tahu. Tidak bisa ada alasan, wahai Tuhan, ya, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun, wahai Tuhan kami, tolong balikkan kami sebentar saja, ya, kalau kami melakukan tindakan yang sama, maka kami termasuk orang yang zalim yang pantas untuk dihukum. Ini adalah rayuan busuk yang nanti akan disampaikan oleh orang-orang yang kufur kepada Allah, yang difonis untuk menjalani hukuman yang sangat keras. Ya, tidak akan bisa dirayu oleh Allah. Bahkan nanti akan dengan tegas Allah mengatakan, kalah sa'ufiha walatukan limun, diam saja di situ, jangan bicara yang banyak, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu penghinaan yang begitu sangat besar. Allahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah, Allah akan menghukumnya pada hari kiamat. Ini juga menjadi inspirasi kita bersama bahwa bagi orang-orang yang beriman, ini adalah suatu hal yang begitu sangat menyenangkan. Kenapa? Karena dia tahu betul bahwa setiap amal yang dia lakukan, setiap perbuatan baik yang dia lakukan, pasti akan mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pasti akan mendapatkan ganjaran yang terbaik. Kalau itu tidak dirasakannya di dunia misalnya, maka pasti akan dapat dirasakannya nanti pada hari akhirat. Jadi ayat ini dari satu sisi mengingatkan kepada orang-orang yang masih kufur dan ingkar, mengingatkan kepada orang-orang yang masih keras kepala dan merasa sok tahu dengan merasa sok hebat, sok kaya, ya, sok berkuasa. Ingat baik-baik bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Penguasa, Maliki Yaumiddin, satu-satunya pemilik hari kiamat, satu-satunya yang didengar perkataannya, tidak ada yang lain, ya. Dan bagi orang-orang yang beriman dan selalu berbuat baik, maka ini akan menjadi motivasi tambahan sebagai penggerak, ya, yang mendorongnya secara lebih kuat lagi untuk lebih melakukan banyak hal, karena dia berusaha untuk mendapatkan kebaikan yang jauh lebih baik daripada hanya sekedar kebaikan-kebaikan biasa yang dia lakukan. Saya kira itu. Ya. Terima kasih Ustaz Perdana, Ustaz Zainal. Para pendengar sekalian, bahwa perlu kita pahami, hidup ini adalah ujian. Oleh sebab itu, ketika hidup ini adalah ujian, maka di akhirnya akan ada pemenang. Pemenang yang kita dapatkan adalah pemenang yang benar-benar, pemenang yang benar. Tetapi pemenang yang benar itu adalah ada nanti di alam akhir, di mana Allah lah sebagai penguji utama. Oleh sebab itu, ayat ini menginspirasi kita bahwa keadilan yang kita peroleh adalah sebetulnya keadilan yang akan diberikan oleh Allah. Jika kita tidak mendapatkan satu keadilan, sementara kita sudah menyampaikan satu nilai kebenaran, tetapi kita dizalimi, dan kita tidak mendapatkan itu keadilan di dunia, percayalah bahwa Allah telah menjanjikan keadilan yang sesungguhnya adalah keadilan yang Allah berikan. Maka bentuk ketidakadilan di muka bumi ini adalah bentuk ketidakadilan yang sifatnya sementara. Kalaupun kita di muka bumi ini merasa kita sudah menang, kita merasa sudah sebagai yang adil, belum tentu adil menurut manusia, tetapi belum tentu adil menurut Allah itu sendiri. Oleh sebab itu, sekali lagi, kita jangan berputus asa. Kita sering mendengar dalam kehidupan kita, sepertinya kita tidak mendapat keadilan. Percayalah bahwa keadilan yang diberikan oleh manusia adalah keadilan yang sifatnya nisbi, tetapi keadilan yang sifatnya mutlak adalah keadilan yang diberikan oleh Allah. Karena Allah itulah sebagai Raja Maliki Yaumiddin. Ya, pendengar yang dimuliakan Allah, dalam ayat 69 ini kita menemukan dua hal balasan sebagai konsekuensi apa yang diperdebatkan, diperselisihkan oleh manusia di bumi ini. Ada yang mengatakan, ah, tidak ada hari akhirat, tidak ada pembalasan. Ada yang berpikir, ah, menjadi orang yang beriman saja tidak menjamin seseorang masuk surga, karena surga itu tidak ada dan tidak pasti. Ini adalah perselisihan yang terus saja berlangsung dari dulu sampai sekarang. Orang meragukan Islam, meragukan hari kiamat, meragukan surga dan neraka, meragukan kitab suci, berselisih. Di pihak lain ada yang mengatakan surga itu ada, neraka itu ada, hari kiamat itu ada, Allah itu ada, dan kita adalah termasuk pada kelompok yang kedua yang mengaku itu semua. Perselisihan itu akan dituntaskan, akan diselesaikan di hari kiamat. Tentu saja apa yang Allah ingin sampaikan, sebenarnya yang diminta Allah dengan keimanan dan keyakinan kita serta syariat yang kita jalankan sangat sedikit. Dari waktu kita yang ada ini, sangat sedikit pengorbanan kita untuk keimanan kita, untuk syariat yang kita lakukan. Tetapi Allah memberi balasan yang begitu luar biasa. Usia kita 70 tahun, di usia 15 kita baru akil balig, baru melaksanakan ibadah. Sebelumnya kita tidak dinilai sebagai suatu ibadah. Kemudian habis itu kita akan mendapatkan balasan yang satu hari di akhirat sama dengan 50.000 tahun di dunia. Tentu saja ini adalah balasan yang tidak setimpal, dan ini adalah balasan yang sungguh luar biasa. Maka tentu saja orang yang cerdas ingin bahagia di dunia dan di akhirat, dia akan beriman. orang yang kafir, yang tidak cerdas, ingin mendapatkan kebahagiaan yang semu di dunia dan konsekuensi logis neraka di akhirat. Maka setiap pilihan ada konsekuensi, dan orang yang cerdas berprinsip membayar sedikit mendapatkan banyak. Itulah orang-orang yang beriman, karena surga itu luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.